Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan kembali daras kita membaca kitab Matan Al-Jurumiyah 6. Barakallahu fikum. Dan kita di akhir bab Babul Awamil Ad-Dakhilati 'alal Mubtada'i wal Khabari. Naam. Barakallahu fikum. Naam, telah disebutkan bahwa awamil ini ada 3. Naam, bab awamil, pengaruh-pengaruh yang masuk kepada mubtada dan khabar. Yang pertama kana dan akhwatuha. Naam. Kemudian yang kedua inna wa akhwatuha. Yang ketiga untuk dhanna wa akhwatuha. Nah, yang akan kita baca pada pagi ini insyaallah. Nah, silakan Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aytu wa 'alimtu wa wajadtu wattakhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqulu dhanantu zaidan qa'iman wa ra'aytu 'amran shakhisan wa ma ashbaha dhalika. Naam, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma dhanantu wa akhwatuha. Dhanantu apa dhanna di antum? Wa amma di matan ini, matan yang kecil, matan buku kecil, wa amma dhanna wa akhwatuha. Dhanantu, ya kita baca wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Adapun dhanantu dan saudari-saudarinya. Nah, boleh kita baca dhanna, boleh kita baca dengan memberi fa'il dhanantu. Nah, kalau kita baca dhanna ya berarti fi'il yang tidak bersambung dengan fa'il ta, ya. Seperti kita baca kana. Nah, karena itu fi'il tidak bersambung dengan fa'il tak. Nah, wa ma dhanantu wa akhwatuha, adapun dhanantu dan saudari-saudarinya, yaitu fi'il-fi'il lainnya yang beramal seperti dhanna. Nah, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Fi'il-fi'il ini menasab mubtada' dan khabar. Nah, fi'il-fi'il ini masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian menasobkan mubtada dan khobar. Ala annahuma nam maf'ulani laha, ala annahuma maf'ulani laha, masuk pada menasobkan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ul baginya. Nam, yaitu maf'ul yang mubtada menjadi maf'ul yang pertama bagi dhanna atau bagi saudarinya, kemudian menasabkan khabar mubtada menjadi maf'ul kedua bagi dhanna atau saudarinya dhanna. Naam. Barakallahu fikum. Wa hiya, yaitu fi'il-fi'il ini antara lain dhanantu wa hasibtu wa khiltu. Naam. Atau kita boleh baca dhanna wa hasiba itu ya. Wa khala. Tonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhattu wa ja'altu wa sami'tu. Nah. Disebutan ada berapa fi'il ini? Ada 10 fi'il. Dhanna, hasiba, kemudian khala, za'ama, ra'a ya, 'alima, wajada, ittakhadha, ja'ala, sami'a. Nah, fi'il-fi'ilnya itu. Ada 10 fi'il. Nah, barakallahu fikum. Nah, 10 fi'il ini yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, nah, tidak menyebut secara keseluruhan. Artinya apa? Hanya menyebut sebagiannya. Masih ada fi'il-fi'il yang lain yang enggak disebutkan oleh beliau. Nah. Taqulu dhanantu Zaidan qa'iman. Engkau berkata, dhanantu Zaidan qa'iman. Asal kalimatnya Zaidun qa'imun. Apa asal kalimat? Zaidun qa'imun. Naam. Di naskah yang lain muntalikan ya. Dhanantu Zaidan muntalikan. Asal kalimat Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Kemudian dimasuki fi'il ini. Naam, menjadi dhanantu Zaidan qa'iman. Atau kalau kita rubah fa'ilnya yang tak kita rubah jadi yang lain, seperti kita ubah menjadi Muhammad misalkan. Dhanna Zaidun, dhanna Muhammadun Zaidan qa'iman. Naam. Atau dhanantum Zaidan qa'iman. Ini sebatas contoh aja untuk fa'il tak, ini sebatas contoh. Fa'il bisa dirubah. Demikian juga pada contoh mubtada khabarnya bisa dirubah. Naam. Dhanantu Zaidan qa'iman, aku menyangka Zaid berdiri. Wa ra'aitu Amran syakhisan. Dan aku meyakini bahwasanya Amr syakhisan. Amr pergi atau hadir. Naam. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita kembali ke bab sebelumnya. Nawasikh yang pertama yaitu kana wa akhwatuha, yang kana ini marafa mubtada menjadi isimnya, kemudian menasab khobar mubtada menjadi khobarnya kana, itu kan? Apa contohnya? Zaidun qaimun, mubtada khobar Zaidun qaimun. Masukkan kana menjadi apa? Kana Zaidun qaiman. Apa i'rabnya? Kana fi'lun madin naqis, nah, mabni 'alal fathi, kemudian Zaidun ismu kana marfu alamat rafihi doma qaiman khobar khobar kana mansub alamat nasbihi fathah. Nah, kita ganti masukkan inna. Inna Zaidan qaimun. Nah, amalannya kebalikan dari amalan kana ya. Artinya sesungguhnya Zaid berdiri. Nah, apa i'rabnya? Inna harfu nasbin wa taqidin. Zaidan ismu kana mansub wa alamatu nasbihi fathah. Nah, Zaidan ismu inna mansub wa alamatu nasbihi fathah. Qaimun khobar inna marfu'un alamatu rafihi doma. Nah, sekarang masuk ke fi'il ini. Dhanantu Zaidan qaiman. Apa i'rabnya? Dhanna fi'lun madin mabni alal fathi wa ta dhamirun mutasilun mabni ala dhommi fi mahali raf'in fa'ilun Zaidan maf'ulun bihi awal, maf'ul bihi awal mansubun alamatun nasbihi fathah. Qa'iman maf'ulun bihi sanin mansubun alamatun nasbihi fathah. Naam. Demikian juga pada contoh ra'aitu Amrun syakhisan, ya, sama artinya. Sama i'rabnya. Naam, ra'aitu fi'il fa'il, Amrun maf'ul bihi pertama, syakhisan maf'ul bihi kedua, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya dari contoh yang ada. Nah, alhamdulillah selesai dari membaca matan bab babul awamil adakhilati ala mubtada'i wal khabari. Nah, pada kesempatan mendatang kita akan masuk babu na'ti, bab na'at. Nah, karena waktu tersisa kita tambahkan penjelasan ya. Yang penjelasan ini alhamdulillah kalau bisa dipahami dengan baik, kalaupun belum bisa dipahami maka sebatas pembuka yang nanti bisa antum dapatkan penjelasannya di kitab yang lain. Nah, atau di kitab Al-Mumtik fi Ilmi Nahwi. Nah, fi'il-fi'il yang tadi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah terbagi menjadi empat bagian. Ya. Fi'il-fi'il tadi, dhonantu, hasibtu, khiltu, sampai sami'tu terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama, fi'il-fi'il yang memberikan arti tarjih wukuk khobar. Tarjih wukuk khobar. Memiliki arti kemungkinan besar terjadinya khobar. Memiliki arti tarjih wukuk al-khobar. Apa artinya? Kemungkinan besar terjadinya khobar. Nah, sehingga diartikan, seringnya diartikan apa? Aku menyangka. Fil-fil ini antara lain dhonna, hasiba, khola, dan si'ama. Dhonna, hasiba, khola, dan si'ama. Ya, yang dibaca dhonantu, wahasibtu, wakhiltu, wasi'amtu. Nah, itu. Nah. Barakawatikum. Seringnya diartikan apa? Memberikan arti tarjih, waku'il khobar. Kemungkinan besar terjadinya khobar, itu khobar yang disebutkan dalam kandungan kalam. Nah, dhonan tu zaidan qa'iman. Mana khobar asli khobarnya? Zaidun mubtada, apalnya kan zaidun, zaidun qa'imun ya. Zaidun mubtada, qa'imun khobar kan. Nah, kemudian masukkan dhonna, dhonan tu zaidan qa'iman. Aku menyangka Zaid berdiri. Nah, memberikan arti apa di sini? Kemungkinan besar terjadinya khobar apa itu? Berdiri, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan yang memiliki arti yakin. Kalau yakin kita katakan bukan kemungkinan besar lagi, yakin gitu. Nah, yang kedua memberikan arti yakin. Yakin terjadinya khobar. Memberikan arti yakin terjadinya khobar. Yaitu ro'a, alima, dan wajada. Nah, itu yang sering. Ro'a, alima, dan wajada. Nah, itu yang sering terjadi. Meskipun juga terkadang memiliki arti yang di atas tadi ya. Nanti kita, akan kita kupas satu persatu nanti, insya Allah. Yang kedua apa? Sering memberikan arti yakin terjadinya khobar, yaitu ro'a, alima, dan wajada. Enam. Yang ketiga memberikan arti tasyir walintikol. At-tasyir walintikol, perubahan, perpindahan atau perubahan suatu keadaan. Enam. Yaitu ittakhattu dan ja'altu. Ittakhattu dan ja'altu. Enam. Atau ittakhada dan ja'ala. Ini yang sering ya, arti yang sering. Yang keempat memberikan arti berkaitan dengan pendengaran. Berkaitan dengan pendengaran yaitu sami'tu. Nah, yang keempat ini enam. Menurut pendapat sebagian kecil ulama memasukkan dalam bab ini menurut pendapat sebagian kecil ulama. Menurut pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwa sami'a itu menasubkan satu maf'ul, bukan masuk dalam bab ini. Nah, menurut pendapat jumhur ulama, sami'a itu menasubkan satu maf'ul, bukan masuk dalam bab ini. Nah. Barakallahu fikum. Nah, itu ya garis besar pembagian fi'il ini, ada 4 bagian. Nah, sekarang kita membaca satu persatu dari fi'il yang disebutkan. Nah, dan diingatkan kembali bahwa beberapa waktu yang lalu, baru pekan kemarin ya, kita membaca al-mubtadi' fi'il mutasrif pada bab apa kita baca? Fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Itu kan? Di halaman 183 membahas ini. Nah, itu. Yang baru saja kita baca pada beberapa hari yang lalu, al-mubtadi' fi'il mutasrif, kita memasuki bab, bahkan baru selesai membaca bab tersebut ya. Apa judulnya? Fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Itu membantu untuk memahami bab ini. Di halaman 183 disebutkan bahwasanya fi'il muta'addi yang butuh kepada dua maf'ul, halaman 183 dari kitab Al-Mubtadi' fi'il mutasrif. Disebutkan di kitab itu fi'il muta'addi yang butuh kepada dua maf'ul terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada' dan khobar, seperti a'ta, sa'ala, mana'a dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, maf'ul yang asalnya adalah mubtada' dan khobar. Kemudian maf'ul ini yang memiliki yang asal mubtada' dan khobar ada berupa af'alul yakin, ada berupa af'alul dhon, ada juga berupa af'al tahwil. Nah, itu ya. Nah, sampai akhir pembahasan. Nah, silakan dibaca ulang. Nah, sekarang kita membahas kembali matan Jurumiyah. Nah, tadi disebutkan bahwa mu'alif berkata rahimahullah, nam wa amma dhannantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Nam barakallahu fikum. Ucapan fa innaha tansibul mubtada wal khabara ini pendapat jumhur ulama. Fi'il-fi'il ini menasabkan mubtada dan khabar menurut pendapat jumhur ulama. Di sana ada ulama lain seperti As-Suhaili, nam rahimahullah, yang berpendapat bahwa maf'ulain pada bab dhona bukan berasal dari mubtada dan khobar, namun keduanya seperti maf'ul a'ta. Seperti maf'ul a'ta yang tadi disebutkan di kitab Al-Mubtadi' fi'il mutasrif. Apa tadi disebutkan? Ada dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Fi'il apa itu? Fi'il a'ta. Contohnya a'ta, sa'ala, manaha, mana'a, kasa, albasa, allama. Itu ya. Nah, ini disamakan oleh Suhaili bahwa fi'il dhanna wa akhwatuha juga masuk dalam bab itu. 6. Barakallahu fikum. Lalu memberikan contoh. Contoh dhanantu zaidan amron. Asalnya berarti zaidun amrun. Enggak cocok jadi mubtada dan khobar, zaidun amrun di situ. Lalu kemasukan dhanna menjadi dhanantu zaidan amron. 6. Zaidnya apa? Pendapat yang disebutkan oleh mu'alif bahwasanya dhanantu wa akhwatuha menasab dua, menasabkan mubtada menjadi maf'ul pertama dan khobar menjadi maf'ul kedua, pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ala annahuma maf'ulani laha. Nah, sebagai apa? Keduanya sebagai maf'ul. Menasabkan mubtada dan khobar yang keduanya sebagai maf'ul. Mubtada sebagai maf'ul pertama, khobar sebagai maf'ul kedua. Ini kalau tidak terjadi ilgho dan ta'liq. Ini kalau tidak terjadi ilgho dan ta'liq. Kalau terjadi ilgho dan ta'liq, maka masih bisa, masih tetap. Dan ini nanti pembahasannya di kitab yang lain. Antum, cuman antum di sini sekedar mendengar dulu bahwasanya ada istilah ilgho dan ta'liq. Nah, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita tunda pembahasan ini pada kitab yang lain. Artinya kalau tidak terjadi ilgho ataupun ta'liq, nah, terkhusus pada ta'liqnya. Nah, karena ilgho masih bisa beramal dan bisa enggak. Kalau ilgho beramal bisa enggak. Nah, antum bisa mengatakan Zaidan aliman donantu, Zaidun alimun Donantu. Naam. Barakallahu. Nanti di kitab yang lainnya biar enggak bingung. Intinya apa? Keduanya menjadi maf'ul bagi dona ketika tidak terjadi ilgha ataupun ta'liq. Naam. Berikutnya disebutan fi'ilnya apa? Dona. Naam. Barakallahu. Yang dona ini memiliki arti, bisa memiliki arti yakin, bisa memiliki arti rujhan. Nah, apa rujhan artinya? Persangkaan. Rujhan itu arti persangkaan. Seringnya dona diartikan persangkaan. Namun tidak menutup kemungkinan artinya yakin dalam beberapa keadaan atau kalimat tertentu. Seperti dalam firman Allah Ta'ala disebutkan alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim. Nah, di situ menyebutkan alladzina yadhununa, ada dhona kan? Yadhununa. Nah, apa artinya dhununa di situ? Yakin. Alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Disebutkan pada kitab Al-Mu'taq fi Ilmit Tasrif. Nah, dhamma memiliki dua maf'ul jika memiliki arti yakin atau memiliki arti dhamma itu sendiri atau rujhan ya. Apabila ia memiliki arti ittahama yang artinya menuduh, maka memiliki satu maf'ul. Gitu ya. Kalau memiliki arti ittahama maka memiliki satu maf'ul. Nah. Berikutnya hasiba. Hasiba memiliki arti beramal-amal fi'il ini jika memiliki arti dhanna atau memiliki arti yakin. Ya, memiliki arti rujhan atau memiliki arti yakin. Hasiba. Naam. Barakallahu fikum. Naam, apabila hasiba memiliki arti takabbara maka muta'addinya maka dia menjadi fi'il lazim. Kalau memiliki arti takabbar. Naam. Berikutnya za'ama sekarang. Za'ama juga bisa memiliki arti rujhan dan ini yang sering. Naam, za'ama memiliki arti rujhan. Apa rujhan? Persangkaan tadi ya, persangkaan rujhan. Yaitu memiliki arti dhanna. Kita katakan dhanna itu rujhan. Naam, persangkaan. Naam, barakallahu fikum. Jika masuk dalam bab ini yaitu memiliki arti rujhan, dia memiliki dua maf'ul. Namun kalau memiliki arti takaffala ya artinya menjamin, maka ketika itu memiliki satu maf'ul. Nah, seperti dalam sabda Rasul beliau berkata ana za'imun bi baitin fi robatil jannah liman tarokal mira wa ingkana muhikon. Pernah dengar itu? Ana za'imun. Apa artinya? Aku menjamin. Nah, bukan aku menyangka di situ artinya. Ana za'imun bi baitin fi robatil jannah, dengan apa? Rumah di pinggiran surga. Liman tarokal mira wa ingkana muhikon. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu benar dalam posisi yang benar, namun dia enggak berdebat. 6. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka kadib. Liman taraka kadib, dan menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana masihan, meskipun dia bercanda. Wa bi baitin fi alal jannah wa in liman hasuna khuluquhu. Liman hasana khuluquhu. Dan dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. 6. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa syaitnya? Di hadis itu disebutkan ana za'imun. Dari apa za'imun? Dari za'ama. Dari fi'il za'ama. Apa artinya? Menjamin, takafala. Nah, ketika za'ama memiliki arti takafala, maka dia muta'adi kepada satu maf'ul. Ya, muta'adinya kepada satu maf'ul. Nah, kemudian fi'il berikutnya apa di situ? Setelah za'ama? Ra'aitu ya, ra'a ya. 6. Ra'a memiliki arti yakin. 6. Memiliki arti alima, meyakini. Terkadang juga memiliki arti dhanna. Dan dua arti ini terkumpul dalam satu ayat. Ra'a memiliki arti yakin dan memiliki arti dhanna terkumpul dalam satu ayat, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, innahum yaronahu ba'ida ba'ida wa narahu qariba. Innahum yaronahu ba'ida wa narahu qariba. Apa artinya? Mereka yaronahu ba'ida, mereka menyangka itu jauh, lama akan terjadi. Wa narahu qariba, dan kami meyakini dekat terjadinya. Ya, berarti di situ fiilnya sama. Dari apa? Dari ro'a. Yaronahu. Fa'ilnya apa kan? Yaronahu. Kemudian narahu, fa'ilnya mustatir wujuban nahnu. Innahum yaronahu ba'idaw wa narahu qariba. Nah, sayidnya ro'a bisa memiliki arti yakin dan itu yang sering, dan terkadang memiliki arti dekat. Nah, dan ro'a menjadi akhwat dhona, artinya memiliki dua maf'ul ketika ya artinya itu, artinya untuk yakin atau untuk ragu, nah persangkaan. Artinya untuk persangkaan atau yakin. Kalau ro'a memiliki arti melihat, melihat dengan mata kepala, maka muta'adi kepada satu maf'ul. Ro'a itu ta'iron, aku melihat burung, alal alas syajaroh misalkan, di atas pohon. Nah, kemudian fi'il berikutnya apa? Alima ya. 6. Alim tu yaitu zat alima yang memiliki arti yakin. Nah, yakin. Barakallahu fikum. Kalau memiliki arti mengenal, 6. Alima kalau memiliki arti mengenal, maka muta'adi kepada satu maf'ul. Dan ini telah kita bahas juga pada pembahasan ilmu tasrif kemarin, beberapa malam yang lalu. 6. Juga wajada, wajadtu. Nah, memiliki arti yakin, alima. 6. Jika masuk dalam bab ini jika memiliki arti yakin, wajada. Jika memiliki arti mendapati atau mendapatkan, yaitu asoba, maka muta'adinya kepada satu maf'ul. Wajadtu qalaman alal maktab. Apa artinya? Aku mendapati pena di atas meja. Itu muta'adi kepada satu maf'ul. Itu ya. 6. Artinya ketika untuk mendapatkan pembahasan ini, terus jangan menganggap artinya fi'il itu satu. Artinya apa? Fi'il ini terkadang memiliki dua maf'ul, terkadang memiliki satu maf'ul, tergantung bentuk kalimatnya. Nah, apa cirinya? Kalau memasuki mubtada dan khobar, maka menjadi dua, memiliki dua maf'ul. Mubtada menjadi maf'ul pertama, khobar menjadi maf'ul kedua. Seperti antum bilang wajadtul qalama, wajadtul qalama alal maktab, aku mendapati pena di atas meja. Kalau kita buang wajah tuh, kalimatnya enggak jadi mudhari khobar. Enggak bisa antum katakan al-qalamu wajatu qalaman alal maktab ya. Enggak bisa antum katakan qalamun alal maktab, karena qalamun di situ menakiro. Enam, wajatu qalaman alal maktab. Ya, kita lanjutkan. Apalagi contohnya? Apalagi fi'il berikutnya ittakhadha ya, ittakhadha, ittakhadtu. Ini termasuk dari af'alut tasyir, fi'il yang memiliki arti perubahan. 6. Atau perpindahan. Barakallahu fikum. Juga ja'ala, ja'altu memiliki arti ittakhadtu. 6. Dan masuk dalam bab ini ittakhadtu ja'ala memiliki dua maf'ul jika masuk dalam bab ini. Jika masuk dalam bab ini memiliki dua maf'ul, jika memiliki arti aujada atau aujaba maka memiliki satu maf'ul. Jika memiliki arti aujada atau aujaba maka memiliki satu maf'ul. Lalu berikutnya apa? Sami'a. Yang sami'a ini, sami'a ini ulama berselisih. Menurut jumhur ulama dia itu tidak masuk dalam bab ini ya, enggak masuk dalam bab ini. 6. Barakallahu fikum. 6. Dan di sana mu'alif tidak menyebutkan fi'il-fi'il yang lainnya. Tidak menyebutkan fi'il-fi'il lainnya, masih ada fi'il-fi'il yang lain yang enggak disebutkan oleh mu'alif. 6. Rahimahullah. Di matan kitab ini namun disebutkan oleh ulama lainnya. 6. Seperti Ibnu Malik, Nah. Dan para ulama lainnya menyebutkan dengan lengkap seperti apa yang enggak disebutkan daro, ta'alam, alfa, enggak disebutkan ya. Terus juga enggak menyebutkan takhida, hab, nam, taroka, nam. PL ini jumlahnya terbatas. Berarti apa yang disebutkan oleh mu'alif baru sebagiannya, masih terdapat PL yang lain. Yang PL ini yang masuk dalam bab ini seyogianya dihafal karena jumlahnya terbatas, sehingga kita bisa mengetahui bahwa PL ini adalah saudarinya dona. Seperti PL saudarinya kana juga terbatas, kita harus bisa menghafal sehingga kita tahu PL ini adalah saudarinya kana yang beramal-amal kana. Nah, seperti juga inna memiliki saudara-saudari yang terbatas juga, ya kan? Iya. Nah, barakallahu fikum. Ini kesimpulan dari pembahasan babul awamil adakhilati alal mubtada'i wal khobari, yaitu ada kana wa akhwatuha. Nah, ada dhanna wa ada inna wa akhwatuha, dan ada juga dhanna wa akhwatuha yang masing-masing memiliki amalan ketika masuk dan khobar, ketika masuk memasuki mubtada dan khobar masing-masing memiliki amalan. Apa amalan kana? Merofa mubtada menjadi isimnya dan menasob khobar menjadi khobarnya. Apa amalan inna? Nasoban isim dan merofa khobar. Apa amalan dona? Menasabkan mutada dan khobar. Nah, itu yang terpenting yang antum harus pahami sesuai dengan matan yang ada. Antum bisa mengi'rab ketika ada kalimat kana zaidun qa'iman atau inna zaidan qa'iman atau dunantu zaidan qa'iman. Nah, itu ya. Sekarang kita tutup dengan 3 contoh ini. Silakan di'rab sehingga kita mendapatkan hasil dari pertemuan yang ada, yaitu untuk contoh kana zaidun qa'iman. Nah, siapa yang mau ngirup? Kana zaidun qa'iman. Ngirup. Kana zaidun qa'iman. Kana fi'lun madin. Sebentar, kita rubah menjadi kanal muslimuna qa'imina. Nah, gitu. Kanal muslimuna qa'imina. Qa'imina. Kanal muslimuna qa'imina. Ya. Karena fi'lul madin nakis yarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, tansibul khobar. Lalu wal muslimuna ismun kana. Iya, ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu niyabatan ala dhommi niyabatan anid dhommi anid dhommati li'annahu jam'u mudakarus salim aksanta selain itu qa'imina wa qa'imina khobaru kana. Ya, enam khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati li annahu jam'u mudzakkar salim. Ya, ahsantum. Nah, berikutnya inna sekarang ya. Innal muslimati Innal muslimati qa'imatun. Inna harfu nasbin wa taukidin. Yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Al muslimati. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al kasrah niyabatan anid Anil fathati. Li'anahu jamu anasalim. Nam jamu mu'anasin salimun. Iya. Muslim innal qa'imatun. Qa'imatun. Khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nam khabar inna marfu'un alamatu raf'ihi dhamma. Nam. Ahsantum. Cukup. Yang berikutnya sekarang. Donantu ganti yang irab. Siapa? Abu Ubaid atau Mas Abu Salma atau Abu satu beda? Yang tadi Abu Sofna dan Abu Isa tadi. Donantu abaka. Qa'iman. Donantu abaka qa'iman. Naam. Dona fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Dona fi'lun madin mabni 'alal fathhi. Ta domirun mutasilun. Mabniun 'ala dhommi fi mahalli raf'in fa'ilun. Naam. Abaka ismu maf'ulun bihi awal mansubun wa alamatu nasbihi alif niabatan anil fathati li'anahu asmaul khamsah. Iya. Abaka qa'iman ya. Iya, qa'iman. Qa'iman maf'ulun bihi tsani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ahsantum. Barakallahu fikum. Sekarang yang khabar jumlah. Sekarang ada yang memakai jumlah ya. Kalau inna dan kana dan inna kan ada jumlah juga, ada jumlah ya. Iya. Ada khabar dalam bentuk jumlah kan gitu. Iya. Sekarang kita katakan maf'ul keduanya dalam bentuk jumlah. Iya. Nah, itu juga berlaku. Kenapa? Karena yang namanya khobar itu bisa jumlah. Di sini juga bisa. Bisa jadikan jumlah. Nah, seperti kita ucap dhonantu zaidan abuhu maridun. Nah, jumlah Abu Bed Irab. Dhonantu zaidan abuhu maridun. Nah, ini masuk ke kalimat yang beranak. Kalimat yang beranak maksudnya ada anak kalimatnya. Kalimat memiliki anak kalimat. Ya, silakan. Dhonantu zaidan abuhu qa'iman. Dhanantu Zaidan abuhu qa'iman. Qa'imun. Dhanna fi'lun madin mabni 'alal fathhi. Atta damirun mutasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Zaidan maf'ul awal. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah al-zahira ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Abuhu qa'imun. Abuhu abu mudafun. Sebelum mudaf i'rabnya abuhu mubda. Abuhu mubtada'un. Mubtada. Abuhu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Iya, niabatan anid-dhommi li'annahu minal ya. Asma'il khamsah. Nah, bahwa mudaf al-ha damirun mutasilun mabni al-dhommi fi mahali jarrin mudafun ilaih. Iya. Qa'imun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi adhamah adhira ala akhirihi li'annahu ism mufrad wa jumlah minal mubtada wal khabar fi mahali nasbin maf'ul sani. Nah, ahsantum. Itu kalau dalam bentuk khabar jumlah ya. 6. Sekarang yang khabar ini jumlah ismiyah, khabar jumlah ismiyah. Dhanantu zaidan abuhu qa'imun. Sekarang masuk ke jumlah fi'liyah. 6. Nah, kita ambil contoh yang diperselisihkan di situ ada fi'il apa yang diperselisihkan. fi'il yang diperselisihkan adalah sami'a, gitu ya. Sami'a khalilan, sami'a zaidan, sami'tu, nah, sami'tu zaidan. Sami'tu zaidan yaqra'ul qur'ana. Siapa mengirab? Sami'tu zaidan yaqra'ul qur'an. Aku mendengar Zaid membaca Al-Qur'an. Sami'tu zaidan yaqra'ul qur'ana. Sami'a fi'lun madin mabniun al-fathi. Ata'u dhamirun mutasilun fi mahalin rafin fa'ilihi. Iya, atak dhamir mutasil mabni ala dhamir fi mahalin rafin fa'il. Aksantum Zaidan. Zaidan maf'ulun awal. Ya, maf'ulun bihi awal. Maf'ulun bihi awal. Mansubun wa alamatun nasbi al-fatahatu. Zahir. Yaqra'u fi'lun mudari'un. Yaqra'u fi'lun mudari'un marfu'un litacarudihi anin nawasib wal jazimi. Minan nasib wal litacarudihi minan nasib wal jazim wa alamatu rafihi az-dhamma. Dhamma. Lalu fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu ya'udu ila takdiruhu wa ya'udu ila zaid. Zaid, iya. Santa. Kemudian Al-Qur'an, Al-Qur'ana maf'ulun bihi, maf'ulun bihi sani, maf'ul bihi liyaqra, maf'ul bihi untuknya, maf'ulun bihi liyaqra, mansubun wa alamatu rafihi al-fathah, alamatu nasbihi fathah, wa alamatu nasbihi fathah, wal jumlatu minal fi'il wal fa'il, minal fi'il wal fa'il fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi sani. Nah, maf'ul bihi sani li sami'tu. Nah, ini menurut i'rab sebagian ulama yang termasuk yang diyakini oleh al-mu'allif ketika mengatakan memiliki dua maf'ul, maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Menurut jumhur yang mengatakan dia enggak masuk dalam bab ini, maka kita katakan cuma maf'ul bihi pertama aja, atau kita katakan maf'ul bihi. Setelahnya apa? Setelahnya ini masuk dalam i'rab yang lain. Ya, kita i'rab pakai i'rab jumhur ya. I'rab jumhur sami'tu zaidan yaqra'ul Qur'an atau sami'tu rajulan. Sami'tu rajulan. Nah, kita i'rab dua-duanya dengan i'rab yang dipakai jumhur. Nah. Yang pertama kita baca sami'tu zaidan yaqra'ul Qur'an. Sami'tu sami'a fi'lun madin mabni 'ala sukun litisalihi bidhamiri rafin mutaharrik. Watak domir mutasil namanya ala domi fi mahalli rafin fa'il. Zaidan maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatun rafihi dhamma. Naam, Al-Qur'an maf'ulun bihi liyaqra mansub alamatun nasbihi fathah. Yang yaqra tadi apa fa'ilnya? Kelewat. Ya fa'iluhu domir mutasil jawazan takdiruhu huwa, kembali ke Zaid yang fa'il yaqra ya. Lalu antum mengucap wal jumlatu minal fi'il wal fa'ili fi mahali nasbin hal. Nah, itu nanti ada pembahasan hal pada pembahasan mendatang. Fi mahali nasbin hal, hal itu mansub. Ya, jadi i'rab ringkasnya sami'tu fi'il fa'il zaidan maf'ul bihi yaqra'u fi'il mudhari jumlah fi mahali nasbin hal Al-Qur'an maf'ulun bihi liyaqra. Aku mendengar Zaid membaca Al-Qur'an. Maksudnya mendengar Zaid dalam keadaan dia membaca Al-Qur'an, diartikan hal. Nah, kalau kita dapati kalimat sami'tu rajulan yaqra'ul Qur'an. Nakiro ya, beda kalau Zaidan ma'rifat kan? Kalau rajulan nakiro bukan? Nakiro, maka i'rabnya sami'tu rajulan sama dengan sami'tu Zaidan. I'rabnya sama. Yaqra'u. Nah, di sini kita katakan sama. Awalnya kita katakan fi'il mudhari' marfu litajarrudihi minan nasib wal jazim alamat rafihi dhamma wa fa'iluhu mustatir jawazan huwa ya'udu ila rajul wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali nasbin sifat atau na'at, na'tun atau sifatun. Nah, nanti ada pembahasan na'at pada pembahasan besok pagi, insyaallah kita bahas pembahasan na'at. Nah, ini namanya na'at jumlah. Sabi tu rojulan yaqra'ul Qur'an. Jumlah di sini sebagai apa? Na'at. Na'atnya sih, na'atnya rojulan. Julan. Kalau zaidan hal. Nah itu sebab di sana ada kaidah. Jumlah yang datang setelah jumlah yang datang untuk menjelaskan ma'rifat kedudukannya hal. Kalau jumlah yang datang menjelaskan nakirah kedudukannya na'at atau sifat. Nah, yang nanti insya Allah kita akan bahas pembahasan na'at pada kesempatan besok. Ya, nah, ada pertanyaan? Yang jumhur berarti yang sebagai na'at ya? Yang jumhur itu maful, hanya memiliki maful bihi. Hanya memiliki satu maful bihi, tidak dua maful bihi. Kemudian jumlah setelahnya sebagai hal atau sifat. Nah, itu menurut jumhur. Untuk iya, untuk sami' itu aja. Untuk sami'ah aja. Untuk, karena yang diperselisihkan di situ fi'il sami'ah, fi'il yang lainnya enggak. Fi'il yang lainnya benar memiliki dua maf'ul. Gitu ya. Namun masih ada kurang, masih ada fi'il-fi'il lain yang enggak disebutkan, yaitu daro, ta'alam, hab. Gitu, enggak disebutkan. Nah, yang kurangnya ini disebutkan oleh ulama yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok membahas tentang na'at. Nah. Barakallahu fikum. Nanti malam insyaallah sorop ada ya. Sorop al-muti fi al-mitasif insyaallah. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.